Oh, yang dulu selalu bagai mentari. Dia papaku yang dulu selalu menyinari. Tapi kini dia pergi dan tak kembali. Thank you. Kita bertemu saling melihat.

bila